بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله. Melanjutkan kita di al-babul awal tentang al-ismu min haitsu al-i'rab wal bina di halaman 23, dan sudah kita baca bersama atau kita pelajari bersama tentang al-ismul mu'rab. Dan untuk pagi hari ini kita masuki jenis yang kedua, isim ditinjau dari i'rab dan binanya, yaitu al-ismul mabniyu. Al-ismul mabniyu, isim yang mabni. Apa itu isim yang mabni? Isim yang mabni ini kebalikan dari isim yang mu'rab. Jadi isim mabni kebalikan dari isim yang mu'rab. Al-ismul mabniyu, isim yang mabni, huwa alladhi la yataghayyaru shaklu akhirihi bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Isim yang mabni huwa adalah alladhi yang la yataghayyaru tidak berubah shaklu akhirihi harakat akhirnya. Bitaghayyuri dengan perubahan mauqi'ihi letaknya fil jumlati di dalam jumlah. Bisa dipahami apa? Jadi kalau ada kata yang di dalam sebuah jumlah dipindah-pindah letaknya, kadang di depan, kadang di belakang, kadang di tengah, mengalami perubahan harokat, yang tadinya doma berubah jadi fathah, berubah jadi kasroh, itu namanya isim apa, Eva? Isim apa namanya? Isim mu'rab. Nah, kalau mabni itu harokatnya tidak mengalami perubahan. Jelas ya? Kalau contoh kemarin yang mu'rab yang mengalami perubahan ketika dipindah letaknya, seperti hadza rajulun. Kemudian di jumlah yang lain, ra'aitu rajulan. Tadinya rajulun jadi rajulan. Marartu bi rajulin. Di dalam jumlah tersebut kata rajul mengalami perubahan harakat. Yang pertama rajulun, yang kedua rajulan, yang ketiga rajulin. Karena syaklu akhirihi, karena harakat terakhir dari kata tersebut itu mengalami perubahan, itu yang namanya isim mu'rab. Adapun yang sedang atau akan kita pelajari ini adalah yang sebaliknya. Isim tersebut tidak mengalami perubahan harakat. Harakatnya tetap ajib. Walaupun dirubah letaknya di dalam jumlah. Nah, ini yang namanya apa? Al-ismul mabniyu, isim yang mabni. Fa kalimatu nahnu masalan. Maka kata nahnu misalnya. Nahnu wa hiya ismul mabniyun. Ini adalah isim mabni. Yakunu akhiruha daiman. Menjadilah akhir kata nahnu ini daiman, senantiasa al-dhamma, selalu di dhamma. Aina ma waqa'at fil kalam, dimanapun letaknya di dalam jumlah. Jadi nahnu tetap dibaca nahnu terus dimanapun letaknya di dalam jumlah, enggak rubah. enggak menjadi nahni, enggak menjadi nahna, tapi tetap nahnu. Nah, kalau semacam ini berarti dikatakan mabni. Nahnu itu artinya kami atau kita. Kadzalika kalimatu hadhihi, demikian juga kata hadhihi. Wahia ismun mabniun, hadhi ini termasuk isim yang mabni. Yakunu akhiruha daiman al-kasrah, maka menjadilah akhir dari kata hadhihi senantiasa dikasrah. Aynama waqa'at fil kalami, di manapun letaknya di dalam jumlah. Jadi kalam itu sama dengan jumlah. Tetap dibaca hadhihi dimanapun tempatnya. Tidak mengalami perubahan. Tidak hadhihi jadi hadihu. Enggak. Hadiha tidak. Tetap dibaca hadihi. Karena senantiasa dibaca tetap harokatnya. Inilah yang dikatakan isim yang mabni. Dibangun dengan harokat itu terus. Mabni itu asli katanya adalah bangunan. Mabni, bangunan. Yang namanya bangunan ketika sudah ditegakkan kan di situ terus, gak pindah-pindah. Itu namanya bangunan. Di sini dibangun pondasi, ya udah di situ aja pondasinya. Lah, isim yang mabni berarti isimnya dibangun dengan harokat apa dia? Kalau isim tersebut dibangun di harokat domah, ya domah terus, gak jadi fathah, gak jadi kasrah. Difahami? Kalau isim tersebut dibangun dengan harokat akhir itu misalnya kasroh seperti hadihi, ya dikasroh terus hadihi terus, enggak roba jadi hadihu, hadiha. Nah, ini yang namanya mabni. Apa artinya mabni? Bangunan. Bangunan kan ajib, enggak roba-roba. Itu supaya kita mudah mengingat. Kita teruskan. Al-asma'ul mabniyatu, isim-isim yang mabni hiya adalah, nah di sini sebutkan ragamnya isim mabni. Berarti kalau tidak masuk ke dalam isim mabni, pastikan itu isim yang mu'rab. Karena yang mabni itu sedikit kelompoknya. Sehingga kalau bukan mabni berarti apa ya? Mu'rab. Hiya yaitu ad-dhamair. Yang pertama isim dhamir. Jadi semua isim dhamir itu mabni. Isim dhamir, dhamir apa dulu sudah kita sampaikan. Di halaman berapa dulu pengertian dhamir? Sudah apa belum? Saya sudah menyampaikan dhamir apa belum dulu? Saya masih ingat. Saya menyebutkan nama saya. Belum ya? Belum ada? Sudah kan? Alamat 20. Nomor? Nomor 2, poin 1 ya. Ya apa tidak? Nomor 2, poin 1, betul? Halaman 20. Nah, itu isim dhamir termasuk apa? Mabni. Dhamir itu kata ganti. Yang menggantikan saya, menggantikan kamu, menggantikan dia. Itu namanya isim dhamir. Semuanya mabni. Anak, ya udah anak terus. Anta, ya anta terus. Gak jadi antu. Difahami? Itu namanya isim dhamir. Yang kedua, yani asmaul isyarati. Yang kedua, asmaul isyarah. Isim isyarah. Sudah belum isim isyarah? Sudah sampai ke isim isyarah? Sudah. Nah, kalau di sini lupa, berarti kan enggak belajar. Ya. Jadi belajarnya ketika pagi aja. Sudah pagi, tutup lagi. Nah, isim isyarat di mana kita dapat? Di halaman 20 itu. Nomor 2 poin berapa? Di 3 ismul isyarat. Halaman 20 nomor 2 poin 3 ismul isyarat. Itu namanya atau kategorinya isim mabni. Paham sudah? Mungkin muncul kebingungan. Bukankah itu isim ma'rifat? Isim domir, isim isyarat, bukankah itu isim ma'rifat? Kok sekarang dikatakan isim mabni? Muncul soal itu belum? Kebingungan seperti ini muncul belum? Belum ya? Berarti gak bingung. Bingung apa enggak? Kok kalian bingungnya juga bingung? Repot lagi. Saya bingung. Bingung di mana? Saya bingung karena gak ngerti saya bingungnya di mana. Paham ini bahasa saya? Bingung tapi tidak paham bingungnya di mana. Jadi dengan bingungnya sendiri, bingung. Bahkan bertumbuk-tumbuk namanya. Maka jawabannya, isim ma'rifat itu nanti ada yang termasuk atau dikatakan isim yang mabni. Jelas ya? Dari isim ma'rifat itu nanti ada yang dikelompokkan menjadi isim yang mabni. Begitu saja. Jadi tidak usah bingung. Contohnya isim ma'rifat yang mabni, isim domir. Itu isim ma'rifat, tapi kelompok mabni. Paham? Terus, isim isyarat. Itu isim ma'rifat, masuk kelompok isim mabni. Apakah semua isim ma'rifat itu mabni? Ya tidak. Tidak semua isim ma'rifat itu mabni. Contohnya itu yang dimakrifatkan dengan al. Ya apa tidak? Al-masjidu. Ya bisa al-masjidu, bisa al-masjidi. Isim alam, nama orang. Itu kan isim ma'rifat. Contohnya Muhammadun, kan bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Al-maksud, saya kasih soal semacam ini, barangkali nanti muncul kebingungan, maka jawabannya seperti tadi. Jadi ada dari isim-isim ma'rifat yang kategori isim mabni, begitu saja. Karena tidak semua isim ma'rifat itu mabni, tapi ada yang apa? Mu'rob. Paham ya? Saya memakai istilah mabni, memakai istilah mu'rob, sudah tidak boleh bingung bahasa ini. Harus sudah terekam. Saya bilang mu'rob, kalian masih mikir, ini terlalu berat. Paham? Saya bilang mabni, kok kalian masih mikir mabni siapa? Itu sudah terlalu berat. Makanya belajar diulang-ulang. Kalau mu'rob, oh berarti nanti yang harokat terakhirnya bisa rubah-rubah. Bisa pindah doma, bisa doma kasroh, bisa pindah fathah. Kalau mabni, kayak gitu cara mikirnya. Kalau mabni, berarti harokatnya yang selalu ajib terus. Sehingga ketika saya sampaikan pada kalian, ini isim mabni, itu sudah gak mikir bahasa mabni. Kalau kalian dikatakan isim mabni kok masih menerjemahkan, mabni siapa ya? Oh, ini berat nanti untuk belajar, kesulitan. Makanya harus dikuasai istilah-istilah yang sudah dipelajari. Paham ya? Ya. Jadi orang mengalami kesulitan belajar bahasa Arab, di situ ikhwah. Istilah yang ada itu tidak dikuasai. Ya, tidak dikuasai. Karena tidak dikuasai berarti nanti dia akan mengalami kesulitan. Ya. Kan gak mungkin kita ketika menyampaikan belajar kok setiap ada istilah yang sudah pernah dijelaskan kok dijelaskan lagi. Ya kelamaan. Paham ya? Kelamaan. Kan cukup dikatakan ini si mabni kan sudah selesai. Ini si mu'rob kan sudah selesai. Kalian sudah bisa menerjemahkan ini mabni, ini mu'rob. Ini ma'rifat, ini nakiro. Paham ya? Jadi dipelajari. Istilah-istilahnya dihafal. diartikan, diulang-ulang, itu selalu saya pesankan demikian. Kendala awal orang mengalami kesulitan belajar itu di situ, kalau belajar bahasa. Karena penggunaan istilah yang ada di dalam bahasa tersebut belum terkuasai. Tapi insya Allah kalau sudah dikuasai akan mudah memahaminya. Seperti ini saya kasih contoh lagi, jamak taksir. Loh, kalian kok masih mikir jamak taksir? Lah itu nanti mengalami kesulitan. Isim musanna. Loh, kok masih mengalami kesulitan bahasa isim musanna? Lah itu nanti menjadi beban bagi kalian. Nah, mumpung ini belum jauh, saya ingatkan kembali, diulang-ulang, kurangi porsi bermainnya untuk membaca, diartikan, membaca, diartikan. Jangan saya lewat masjid sana, masih bermain bola, ada yang ngobrol. Belum pernah saya lihat pemandangan, saya lewat, kalian lagi baca buku. Belum pernah. Belum pernah saya lihat. Ya. Nah, ini harus dirubah, pola-pola buruk yang semacam itu harus dirubah. Faham ya? Coba bikin ustadz-ustadz kalian yang ketika lewat melihat kalian itu hatinya bergembira. Masya Allah, didapati anak lewat lagi belajar, dapati anak lewat lagi menghafal. Itu akan membuat kegembiraan pada guru-guru kalian. Ya, tapi ketika lewat, lagi bermain. Lewat, lagi ngobrol. Lewat, lagi keleletan, tiduran. Kegiatannya apa yang namanya pelajar? Dikatakan pelajar karena memang porsinya dia belajar. Jelas ya, Pak? Paham ini? Tabarakallahu fikum jami'an. Wabillahi taufiq. Kita lanjut. Yang ketiga dari Al-Asma'ul Mabniyah adalah Al-Asma'ul Mausulah. Isim-isim mausul. Isim apa ya, Pak? Mausul. Isim yang berfungsi untuk menyambung. Nah, ini isim mausul sudah pernah pula disampaikan. Di halaman berapa? 20. Nomor 2. Poin keempat. Al-ismul mausul. Seperti alladhi, alladhani, alladhina, alladhi, alladhani, allai. Itu isim mausul. Ya dihafal, karena memang adanya dihafal. Karena ini bukan bahasa kita, ya dihafal. Kalau kita juga menghafal bahasa kita sendiri, istilah-istilah yang ada, ya kalau gak dihafal ya gak bisa. Semuanya, guru-guru kalian itu ketika dulu belajar ya menghafal dulu supaya ingat. Supaya ingat. Nah. Kemudian asma'u syarti. Asma'u syarti ini belum disebut ya. Namanya isim syarat. Isim syarat. Asma'u syarat itu isim syarat itu mabni. Isim syarat ya seperti man, barang siapa. Man ya'mal su'an yudzabi. Barang siapa berbuat kejelekan niscaya akan dibalasi dengan kejelekannya. Nah, man di situ dikatakan ismus syarti. Salah satu contoh, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man isim syarat. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, kata Rasul, fahuwa raddun, maka amalan tersebut ditolak. Man dikatakan isim syarti. Man itu kategori isim mabni. Mim nunnya disukur. Man. Plus, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Itu man isim syarat. Itu kategori isim mabni. Baik. Keberapa sekarang? Keberapa untuk yang mabni? Keberapa sekarang? Kelima. Lah, itu saja kan saya lagi ngetes, ikhwah. Sama antum itu di nomor ringga. Itu strategi orang belajar itu seperti itu. Jangan cuma domai, isim domir, isim syarat. Kalau di nomori, nanti di sini kita ngerti jumlahnya berapa. Sehingga ketika ditanya isim mabni sebutkan, antum sudah menulis jumlah. Ya, kok baru disebutkan sebagian, berarti kita tahu masih kurang sekian. Paham? Itu cara belajar. Ya. Kalau itu beragam kok di buku yang kita pelajari gak disebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya kreatif tulis sendiri. 1, Dhamair. 2, Asmaul Isyarah. 3, Al Asmaul Mausulah. 4, Ismi Syarti, Isim Syarat. Tapi sekarang berikutnya berapa berarti? 5. Begitu cara belajarnya. Aktif. Jadi belajar itu aktif. Ada pensil yang ia pegang, buku tulisannya nanti dia akan tulis. Seperti itu. Ya. Jangan cuma mendengarkan saja, ya, kemudian tidak perhatian. Ini namanya bukan orang belajar. Bukan namanya orang apa? Belajar. Ya, kalau rekamannya kuat gak ada masalah, cuma dengerin saja. Kalau rekamannya kuat, dengerin aja jadi ada masalah. Tapi kan saya tahu untuk santri-santri saya rekamannya seberapa. Iya. Iya, rekamannya kan sudah diketahui seberapa. Mau jelaskan pagi, sore ditanya lupa. Makanya ditulis. Makanya dia apa? Ditulis. Jadi bukan sedang merendahkan kalian, bukan. Tapi ini untuk mengingatkan kalian. Barangkali belum tahu cara belajar supaya efektif. Barangkali belum tahu belajar yang efektif. Seperti itu, ya. Wabillahi taufiq. Yang kelima, asmaul istifham. Isim-isim istifham. Istifham itu apa ya? Isim yang untuk, atau isim yang digunakan untuk bertanya. Itu istifham. Seperti man, siapakah. Jadi man, ini tadi sebagai isim syarat juga bisa untuk isim istifham. Jadi ada kata yang jabatannya bisa ropel-ropel ya. Tidak ada masalah. Man anta, siapakah kamu? Itu berarti isim istifham. Saya kasih catatan sedikit. Di sana ada isim istifham, ada huruf istifham. Ada huruf istifham. Harfun istifham, ada isim istifham. Harful istifham. Ada isim ismul istifham. Ada huruf harful istifham. Ada ismul istifham. Kalau harful istifham cuma dua saja, yaitu hal, apakah, juga a, itu apakah. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Itu pakai hal. Hal namanya apa? Huruf istifham. A'amintum man fis sama'i ayursil 'alaykum hasiba. Pakai a. Ini namanya huruf istifham. Terus, adapun selain ini, nanti kalau ada kata untuk bertanya, itu masukkan ke dalam ismul istifham. Isim istifham. Tuh ya, bedanya huruf dengan isim. Ya, kan ada isim, ada huruf, ada fi'il. Kalian harus bedakan hurufnya kayak apa, isimnya kayak apa. Tip, ya. Kenapa isim istifham saya tulis? Tidak usah. Padahal kalau ada kata tanya selain hal dan a, itu dikatakan apa? Ya? Isim istifham, begitu aja. Nanti kalau ditulis banyak malah bingung kalian. Kan mending yang beda sendiri yang disebut karena jumlahnya lebih sedikit. Lah, al asmaul istifham, isim-isim istifham itu termasuk mabni. Baik. Kemudian yang keenam, ba'du dzuruf. sebagian dorof. Saya dulu pernah sampaikan, dorof artinya apa? Keterangan, ada dorof zaman, keterangan waktu, ada dorof makan, keterangan tempat. Kemudian yang ketujuh, asma'ul af'al, isim fi'il. Nah, ini yang baru mungkin bagi kalian. Isim fi'il. Dia tidak dikategorikan fi'il. Ya, tidak dikategorikan fi'il. Berarti kan masuk isim. Mau dikatakan isim, ini seperti ciri fi'il. Sehingga dikatakan ismul fi'li, isim fi'il. Karena bisa mendatangkan ada fa'il atau maf'ulun bih, tapi ini kategorinya isim karena enggak dikategorikan fi'il. Maka namanya ismul apa tadi? Asmaul af'al. Seperti kata shah. Shah itu artinya diam. Shah. Itu kan enggak ada yang seperti itu. Jelas shah diam. Diam kamu. Ya, ini salah satu contoh. Nanti kita akan ada pembahasan pada babnya. Isim fi'il. Baik, terakhir al-a'dadul murakkabah. Bilangan yang bersusun. Bilangan yang bersusun. Itu juga mabni. Bilangan yang bersusun yang dikategorikan mabni itu hitungan dari 11 sampai 19. 11 sampai 19 itu al-adad al-murakkabah. Yang sudah dulu Rasulullah jilid 2 ini sudah masuk. Al-adad al-murakkabah, hitungan 11 sampai 19. Itu adad murakkabah. Mabni 11 11. Untuk isna 10, isnanya nanti yang mu'rab. Karena bisa isnai. 13, 14, 15, 16, ila akhir. Sampai 19. Itu semuanya mabni dengan fathah. Terakhirnya dengan apa? Fathah. Plus, namanya al-a'dad al-murakkabah. Bilangan yang bersusun. Sayutimu syarhul asma al-mabniyah. Dan akan sempurna syarah dari isim-isim mabni. Fil fasli sani minal kitab, di pasal yang kedua dari kitab. Berarti nanti ada penjabarannya. Ini baru pengenalan awalnya. Selesai untuk isi mabni. Jangan nambah dulu ya. Rekam dulu. Jadi kesimpulan di halaman 23. Isim ditinjau dari i'rab dan bina ada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Isim mu'rab itu kalau isim tersebut harakat terakhirnya bisa mengalami perubahan. Jelas ya? Sesuai dengan letaknya dia di dalam alam atau jumlah. Sedangkan kalau harakatnya tetap tidak mengalami perubahan dimanapun letaknya, harakatnya ajib terus, itu namanya isim mabni. Kelompok isim mabni disebutkan di sini semuanya ada 8. Ya, ada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, sebagian dhorof, isim fi'il, dan bilangan yang bersusun. Hitungan 11 sampai 19. Demikian Allahu taala al-muswab wa bil tawfiq subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.